Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Barbahari. Kita masuk pada matan yang baru. Qala al-musannifu rahimahullah wal imanu bisyara'i kulliha. Berkata al-musannif al-imam al-Barbahari rahimahullah, dan beriman dengan syariat-syariat Islam secara menyeluruh. يقول الشارح رحمه الله بركاته الشارح رحمه الله وأقول يجب علينا نحن المسلمين أن نؤمن بالشرائع جميعا إيمانا إجماليا فيما أجمل الله وتفصيليا فيما فصل الله عز وجل. Dan saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, wajib atas kita sebagai kaum muslimin seluruhnya. Yajibu alaina nahnul muslimin. Wajib atas kita kaum muslimin seluruhnya yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, yang telah mengucapkan syahadatain. Konsekuensinya dari dia mengucapkan dua kalimat syahadah adalah an-nu'mina bisyara'i jami'an. Kita mengimani semua syariat Islam ini secara menyeluruh, tanpa terkecuali, tanpa pilih-pilih, tanpa menolak yang tidak sesuai dengan selera kita. Akan tetapi semua harus diterima. Kita terima yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita terima yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imanan ijmalian fima ajmalallah. Kita imani secara global hal-hal yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala secara global pula. Wa imanan wa tafsilian fima fassalallahu azza wa jal. Dan kita imani syariat ini secara rinci, sesuai dengan yang telah dijelaskan secara rinci pula oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara-perkara yang umum, perkara-perkara yang global, yang belum disebutkan secara rinci, baik dalam Al-Quran ataupun sunnah, maka kita imani secara global seperti syariat umat-umat terdahulu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan kepada mereka. Demikian pula kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya war rusul. Demikian pula diutusnya para nabi dan rasul kepada setiap kaum. Kita imani secara global, yang kita tidak mengetahui nama-nama mereka, jumlah mereka dengan pasti, maka kita imani secara global pula. Demikian pula para malaikat yang jumlahnya sangat banyak sekali, tiada yang mengetahuinya kecuali zat yang menciptakan, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita imani secara global. Baitul Ma'mur, masuk ke dalamnya setiap hari 70 ribu malaikat. Begitu keluar mereka tidak masuk lagi selama-lamanya. Berapa jumlah para malaikat? Kita imani secara global. Nama-nama mereka kita tidak mengenalnya, kita imani secara global. Adapun yang telah disebutkan secara rinci, baik itu para anbiya war rusul ataupun para malaikat, maka kita imani pula dengan rinci, secara rinci pula. Demikianlah semestinya yang wajib atas kita kaum muslimin. Ketika kita telah mengaku sebagai muslim, telah mengucapkan syahadatain, wajib untuk mengimani semua syariat Allah Azza wa Jal. Yang global diimani secara global, yang rinci diimani secara rinci pula, sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. bukan sesuai dengan kemauan dirinya sendiri, bukan sesuai dengan kemauan kelompok ataupun partainya, bukan sesuai dengan kemauan orang yang dia tokohkan, tidak. Tetapi sesuai dengan kemauan Allah dan Rasulnya. Dengan demikian maka seorang muslim benar-benar dia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jal. Qala, kemudian beliau rahimahullah menjelaskan lebih lanjut, fama akhbarallahu azza wa jalla fi kitabihi bi annahu syara'ahu aw bi annahu syara'ahu li ahli alkitab qablana yajibu alaina an nu'mina bihi mufassalan. Maka apa yang Allah beritakan kepada kita fi kitabihi, dalam kitabnya, fama akhbarallahu azza wa jalla, apapun yang Allah beritakan fi kitabihi, di dalam kitabnya, bi annahu syara'ahu li ahli alkitab, bahwa sesuatu itu telah Allah syariatkan kepada ahlul kitab, qablana, sebelum kita, baik itu umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Lut, dan para anbiya yang lain, telah Allah syariatkan kepada mereka secara rinci dalam kitab-kitab mereka dan disebutkan di dalam Al-Quran, maka kita imani pula secara rinci. Yajibu alaina an nu'mina bihi mufassalan, maka wajib atas kita untuk mengimaninya secara rinci pula. Loh, tapi kan itu syariat umat terdahulu, apa urusannya dengan kita? Iya, karena diberitakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya secara rinci sebagaimana yang Allah sebutkan secara rinci pula. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Dan telah kami wajibkan atas mereka, ketika membahas tentang Al-Qisas pada orang-orang Yahud yang diturunkan dalam kitab Taurat, dan kami wajibkan atas mereka annan nafsa bin nafsi, bahwa jiwa itu balasannya dengan jiwa. Seorang membunuh dengan sengaja tanpa hak, maka walinya diberi wewenang penuh untuk menuntut balas, apakah dikisas, dibunuh pula, atau menerima diat. Wal 'ayna bil 'ayni, demikian pula mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Was sinna bis sin, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, demikian pula al juruh, luka-luka yang terjadi yang diakibatkan oleh suatu serangan pada fisik, maka ada qisasnya. Wa ma 'ada dzalika ay ghairul ladzi fassalahu al-Qur'anu nu'minu bihi ijmalan. Adapun selain itu, segala yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Qur'an secara global, maka kita imani pula secara global, baik terhadap umat-umat terdahulu ataupun di masa kita sekarang ini. Sesuatu yang global yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran, kemudian ternyata dirinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka yang masih umum di dalam Al-Quran tadi kita fahami sesuai dengan yang dirinci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran dan sunnah-sunnah yang sahihah, antara yang satu dengan yang lain saling melengkapi. Al-Quranu fassunnatu hiyal islam wal islamu huwas sunnah. Sebagaimana di awal ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, al-islamu huwas sunnah wassunnatu hiyal islam. Demikian pula ucapan Imam Ahmad rahimahullah yang telah kita lewati dalam pembahasan kitab Ushulus Sunnah. Wassunnatu tufassirul Qur'an wa hiya dalailul Qur'an. Al-Qur'an itu menjelaskan, merinci sesuatu yang masih global yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga kedudukan sunnah dalam Islam sangat agung. Sesuatu yang masih rinci, sesuatu yang masih global di dalam Al-Quran, jangan lantas kemudian kita katakan ini global, umum. Sementara ada di sana hadis Rasul yang merincinya. Kemudian kita menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai syubhat. Itu kan hadis, namanya hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Berbeda dengan Al-Quran, Al-Quran mutawatir, tidak ada yang dhaif. Sehingga kalau kita mengambil hadis yang kemungkinan dhaif menjelaskan Al-Quran, maka kita salah jalan. Tidak seperti mereka-mereka yang termakan syubhat yang seperti ini. Sehingga di antara mereka ada yang mengingkari kewajiban sholat fardu 5 waktu. Sebagaimana yang sudah kita bahas. Enggak ada sholat fardu 5 waktu. Yang ada adalah kewajiban dan perintah untuk mengerjakan sholat. Adapun penetapan 5 waktu enggak ada dalam Al-Quran. Miskin orang yang seperti ini. Yang dia hanya membaca beberapa ayat dalam Al-Quran. Kemudian menyampaikannya kepada manusia tanpa melihat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang mukmin, maka dia mengimani seluruh syariat Allah azza wa jal yang global, yang rinci. Yang global dia imani secara global, yang rinci dia imani secara rinci pula. Yang global kemudian dirinci oleh Rasul, maka dia imani secara rinci pula. Ini sifat seorang mukmin yang tunduk kepada syariat Allah azza wa jal. Imtithalan liqaulihi ta'ala, dalam rangka mengamalkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Rasul beriman kepada apa yang diutus, yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula kaum mukminin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimani dengan sempurna. Demikian pula kaum mukminin tunduk menerima apa yang datang dari Allah dan Rasul-nya. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Masing-masing semua beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak memisah-misahkan, membeda-bedakan antara para rasul yang diutus oleh Allah azza wa jalla. Artinya masing-masing mereka adalah utusan Allah azza wa jalla. Masing-masing mereka diutus kepada kaumnya. Masing-masing mereka membawa syariat yang intinya sama, namun ahkamnya berbeda-beda. Tetapi semua itu adalah rasul-rasul Allah azza wa jal. Kitab yang mereka bawa adalah kalamullah yang diturunkan oleh Allah azza wa jal kepada setiap mereka. Diimani seluruhnya tanpa dibeda-bedakan. Iya, memang antara seorang rasul dengan rasul yang lainnya memiliki kelebihan-kelebihan dan itu diimani. Namun bukan berarti kemudian mengingkari sebahagian rasul dan mengimani sebahagian yang lain. Mencela, menghina sebahagian rasul dan memuliakan sebahagian yang lain. Tidak. Semuanya diimani, dimuliakan dan diyakini bahwa mereka adalah utusan Allah azza wa jal. Qala salaf, berkata salaf, nu'minu billahi wa bima ja'a 'anillahi 'ala muradillah. Kita beriman kepada Allah. Kita beriman pula dengan segala yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah. Wa nu'minu bi rasulillahi wa bima ja'a an rasulillahi wa 'ala muradi rasulillah. Salaf juga menyatakan kita beriman kepada Rasulullah. Kita juga beriman dengan semua yang datang dan dibawa oleh Rasulullah sesuai dengan yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini benar-benar sifat ketundukan seorang muslim kepada syariat Allah azza wa jal, dan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Selesai kita dari pembahasan ini. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah.